itulah berarti harus ada cinta. Karena kau dan aku memang tak berbeda. Aku punya sesuatu yang sama seperti kamu. Kau dan aku sama-sama suka. Bukanlah berarti harus ada cinta. Nah, karena kau dan aku memang tak berbeda. Aku punya sesuatu yang sama seperti kamu. Ha ha ha.